Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam kita selalu kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlis, terutama majlis taklim, majlis menambah ilmu agama kita dan pengetahuan kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Aqidah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang mengaku ahlus sunnah tapi terkadang enggak mengerti hakikat sunnah. Betapa banyak orang mengaku, lebih spesifikasi lagi, banyak orang mengaku salafi tapi enggak ngerti hakikat salaf. Dikiranya jenggotan, celana naik, udah salafi, kuh, murni 100%. Itu benar, bagian dari sunnah. Tapi itu adalah bukan satu-satunya yang menjadikan seorang itu berarti ahlus sunnah, bukan. Bahkan seorang untuk dikatakan sunnah, sunni, salafi, ahlus sunnah wal jamaah, dia harus beriktikad, berkeyakinan, berakidah sebagaimana akidah para salaf. Lah, ini yang banyak orang enggak tahu. Mengapa terjadi seperti ini? Allahu alam. Banyak faktor. Salah satu faktornya kurang semangat dalam mempelajari akidah. Ini pun termasuk salah satu kekurangan. Kita penting mempelajari ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran taklim-taklim umum, penting ya mempelajari tentang taklim-taklim yang lebih umum, tapi kita juga penting mempelajari akidah. Bagaimana mempelajari akidah Ahlus Sunnah? Apa sih bedanya kita dengan mereka dikatakan sunnah? Apa sih yang menyebabkan kita mengatakan diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Oh, ternyata ada perbedaan-perbedaan akidah. Jangan hanya lihat, oh berarti istrinya jilbabnya besar, dia pasti ahlus sunnah. Belum tentu. Syiah, jilbabnya besar enggak? Besar jilbabnya. Bercadar enggak, Pak? Bercadar. Jenggotan enggak, Pak? Jenggotan. Pakai jubah enggak? Pakai jubah. Casingnya bisa hampir sama. Tapi dalamnya, akidahnya. Maka itu, Harus seorang yang mengaku dirinya ingin memperdalam, memperbaiki ilmu agamanya, mempelajari akidah. Pelajari tauhid, pelajari akidah. Akidah lebih umum daripada tauhid. Akidah itu mempelajari tentang rukun Islam, rukun iman, itu akidah. Tauhid mempelajari tentang Allah, itu tauhid. Kita ahlu sunnah wal jamaah harus mempelajari ini. Maka sangat disayangkan ketika sebagian orang menisbahkan dan menyandarkan dirinya kepada sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, bahkan lebih spesifikasi lagi menyandarkan kepada dakwah sunnah atau dakwah salaf, tapi perbuatannya, akidahnya, perkataannya tidak sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akhirnya orang-orang yang hanya menilai casing tadi, ibu terbawa, ombang-ambing, gak tahu. Ah, kayaknya baik. Ketika diberikan penjelasan yang lebih rinci, lebih benar bahwa akidah al-sunnah dalam takdir itu seperti ini, tidak seperti itu. Ah, masa sih? Maka itu pada jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya kita dalam mempelajari agama itu mempelajari agama, akidah, tauhid yang lebih dalam sesuai dengan kapasitas ilmu kita. Artinya berjenjang sesuai jenjangan kita. Jangan kita ngaji sunnah itu ngaji sunnah, masya Allah. Di sana tabligh akbar ikut, di sini tabligh akbar ikut. Tapi terus kulit aja yang dipelajari. Saya nggak mencela, ini bagus. Tapi jangan mau antum makan kulit terus. Kapan antum makan dagingnya? Pelajari lagi di dalam ahlu sunnah wal jamaah. Kulit itu buat orang yang belum tahu dalam dagingnya. Silahkan dia ikutin majelis tabligh akbar yang lebih umum, silahkan. Tapi orang yang lebih lama, lebih ingin memperdalam, lebih ingin tahu, harus dia lebih memasukkan lagi. Apa sih bedanya kita? Kenapa sih kita dikatakan ahlu sunnah? Apa sih akidah kita? Apa sih keyakinan kita? Itu harus. Sehingga kita betul-betul di atas akidah yang benar, jalan yang benar, metode yang benar dalam memahami agama. Itu harus. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kitab Aqidah Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kitab ini sebagaimana kita katakan, sebagian orang mengeritiknya dikarenakan tidak sesuai akidah mereka. Tapi tetap bawakan saja, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan atau sama makna dengan ini, bahwa bawakan saja satu kalimat atau kata dalam kitab akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Gak ada. Sampai sekarang ini buku sudah hampir 700 tahun, belum pernah mereka membawakan satu dalil, kalimat yang di dalamnya bisa dikritisi karena bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Tidak. Tapi kalau bertentangan dengan hawa nafsu mereka, banyak. Sehingga mereka nolak. Banyak. Aqidah Al-Wasitiyah. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh para ulama sejarahnya, ketika dia menulis buku ini, dia didudukkan di tengah ulama di zamannya. Yang ulama-ulama ketika itu merasa berbeda dengan akidah mereka. Tetap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau ada tulisanku ini yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, tunjukkan kepadaku. Ternyata mereka enggak bisa jawab. Dan kita akan bacakan. Ternyata dia hanya membawa dalil Al-Quran dan Hadis. Itu saja dia bawa. Al-Quran, Hadis. Sudah. Sehingga orang yang mau bantah pun bingung. Apa yang mau dibantah? Kalau dibantah berarti bantah Quran. Yang bantah berarti bantah Hadis. Berbeda dengan ya tulisan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang nulis satu buku tentang ilmu agama, ditulis satu buku. Kalau dirangkum dalilnya enggak lebih dari selembar, dua lembar, lebihnya cerita. Tapi kalau ulama zaman dulu, Imam Bukhari, bukunya ya Sahih Bukhari. Kalau dirangkum perkataan Imam Bukhari cuma satu lembar, lebihnya hadis sama Al-Qur'an. Subhanallah, kebalikannya. Sama kitab Ibnu Taimiyah. Kalau mau dirangkum perkataan dia sedikit, lebihnya Al-Quran dan Hadis. Barokah. Kitab Riyadhus Shalihin yang sering masyhur, terkenal, dibaca banyak orang. Coba lihat berapa kalimat di situ perkataan Imam Nawawi, sedikit. Lebihnya cuma Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari Aqidah Al-Wasithiyah. Amma ba'd. Kita sudah memulai dari Bismillah, Alhamdulillah, salawat kepada Nabi, sudah selesai. Itu namanya adab-adab dalam ingin mengungkapkan sesuatu yang penting. Memuji Allah, menyanjung Allah, bersalawat kepada Nabi. Maka Alhamdulillah, dia di sini mengatakan Alhamdulillah, wassalatu wassalam, Alhamdulillah illazi arsala rasulahu bilhuda. Kenapa Syekhul Islam tidak pakai khutbatul hajah? Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Itu pun khutbatul hajah sunnah Rasulullah SAW. Maka jawabannya Allahu alam, ya. Salah satunya adalah karena buku ini buku akidah, maka ketika khutbah di pertamanya, di mukaddimah pembukaannya, dia ingin menunjukkan kepada arah akidah. Yang penting kandungannya tetap sama, ada pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, salawat kepada Nabi, tetap ada. Maka boleh bagi kita buka majelis taklim atau nulis sesuatu yang penting. Yang penting ada pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, salawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, sudah cukup. Kalau mau pakai khutbatul hajah, itu lebih afdal dan lebih ahsan. Wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, disarankan bagi teman-teman untuk memiliki matannya agar nyambung. Karena ini kita kajian kitab. Jadi santri kitab seminggu sekali. Ya. Ini sebagaimana para salaf. Para salaf itu belajar kitab. Dilihat bukunya, dibaca, dipahami. Amma ba'd. Fahada i'tiqadu firqatun najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ah ahlus sunnah wal jamaah wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal ba'thi ba'da al-mauti wal imanu biqadri khairihi wa syarrihi. Amma ba'd. Setelah dia khutbah pertama pembukaan, amma ba'd. Setelah itu kata dia, ini kalimat yang menunjukkan ingin mengungkapkan tujuan daripada penulisan. Setelah salawat baru mengucapkan amma ba'd. Setelah itu Nabi juga kadang-kadang menggunakan kalimat ini, kalimat amma ba'du. Amma ba'd. Setelah itu fahada, ini adalah yang saya tulis, yang saya yakini. I'tiqadu firqatun najiyah al-mansurah. Keyakinan. I'tiqad itu keyakinan. Kalimat aqad, i'tiqad itu asal kalimatnya dari aqidah. Artinya aqad alaih dhamir wa qalb. Sesuatu yang terikat di hati, yakin. Asluhu min aqdil habl. Asalnya dari ikatan tali. Kemudian digunakan untuk sesuatu yang di hati diyakini dan pasti yakin. Itu aqidah namanya. Maka hada i'tiqad, ini adalah keyakinan. Keyakinannya siapa? Al-firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Kelompok yang selamat, yang selalu Allah tolong, yang selalu mendapat pertolongan Allah sampai hari kiamat. Al-firqah itu kelompok. Karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, la tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqq. Akan selalu ada ta'ifah, satu kelompok dari umatku 'alal haqq, di atas kebenaran. La yadhur 'alal haqq mansurah, dan dia tertolong. La yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti Allahu bi amrih. Tidak memudaratkan mereka, tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datang pertolongan Allah. Dalam hadis ini, hadis riwayat, ya, bahkan dikatakan hadis ini mutawatir dari banyak sahabat yang meriwayatkannya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, menunjukkan bahwa ada satu kelompok yang selamat dari umat ini. Maka kata Ibn Taimiyah, wahada i'tiqadu firqatun najiyah. Inilah keyakinan kelompok yang selamat. Kalau mau selamat, ini kelompok mereka, keyakinannya seperti ini. Al-Mansurah, yang pasti Allah tolong. Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Artinya, keyakinan akidah itu enggak bakalan pernah berubah, walaupun berubahnya waktu. Keyakinan akidah tidak akan pernah berubah, walaupun berubah orang. Kita boleh berubah, tapi Islam enggak bakalan pernah berubah. Kita boleh berubah, tapi agama ini tidak akan pernah berubah. Sebagian orang mulai berubah. Ketika dia melihat orang lain berubah, dia kira agama ini berubah. Tidak, agama ini enggak pernah berubah. Keyakinan ini enggak pernah berubah. Yang berubah adalah orang yang melakukannya. Maka, keyakinan-keyakinan yang akan disebutkan dalam buku ini, keyakinan dari mulai zaman Nabi SAW sampai datang Yaumul Qiyamah. Tidak akan pernah berubah. Walaupun orangnya berubah. Apa katanya? Ya, ini pertama, Firqatun Najiyah. Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Al-Mansurah, yang ditolong. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, Sataftariquhu, sataftariqu hadil ummah ala 73 firqah. Akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Wahia man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Kata Rasulullah SAW, kecuali satu kelompok. Siapa satu kelompok ini? Mereka yang selalu berada, beramal, berkeyakinan seperti apa yang kuyakini dan para sahabatku di hari ini. Adil enggak Rasulullah? Adil. Rasulullah katakan, umat ini pecah 73 golongan. Yang selamat satu. Sebagian riwayat para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa yang selamat? Rasulullah SAW enggak menyebutkan kelompok. Oh, yang selamat adalah organisasi fulan. Enggak. Tapi yang Rasulullah sebutkan sifat. Maka siapapun yang bersifat dengan sifat ini, mereka selamat. Apa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka selalu berjalan di atas jalanku dan jalan sahabatku. Dalam akidah, dalam keyakinan, dalam fikih, semuanya. Maka mereka yang berjalan di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat, mereka adalah firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Karena kan 73, yang selamat cuma satu, maka dikatakan firqatun najiyah. Kalau kita ditanya lebih rinci, kalau gitu siapa pemimpin firqatun najiyah? Siapa ketua firqatun najiyah? Ketuanya adalah baginda Rasulullah SAW. Siapa kelompok yang paling pertama kali masuk dalam firqatun najiyah? Kelompok yang paling pertama kali masuk adalah para sahabat Rasulullah. Orang setelahnya itu pun selamat kalau mereka mengikuti langkah-langkah Rasulullah dan para sahabat. Keselamatan mereka sesuai dengan komitmen mereka sebesar apa langkah mengikuti Rasulullah. Semakin mereka mengikuti langkah Rasulullah dan para sahabat, maka semakin besar keselamatan untuk mereka. Tapi semakin jauh mereka dari Rasulullah dan para sahabat, semakin jauh mereka dari kalimat selamat. Ini Rasulullah SAW. Maka katanya di sini, ya, hada i'tiqadu firqatun najiyah mansurah. Inilah keyakinan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Al-Mansurah, yang selalu tertolong. Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Di sini pun menunjukkan bahwa, ya, Syekhul Islam mengatakan, atau Syekhul Islam sini enggak mengatakan, inilah keyakinan aku, orang yang selamat. Tidak. Tapi dia katakan kelompok yang selamat. Apakah ada perselisihan di antara kita bahwa kelompok yang paling selamat itu Rasulullah dan para sahabatnya? Enggak ada. Sepakat kita. Apakah ada kelompok sekarang yang merasa lebih selamat dari kelompok Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Gak ada. Maka, kalau kita sudah sepakat dalam poin ini, yang selamat adalah Rasulullah. dan para sahabatnya, orang-orang yang dididik Rasulullah SAW. Maka siapapun yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, dia akan termasuk dalam golongan an-najiyah, kelompok yang selamat. Wa ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sebagian orang bilang, udahlah, gak usah pakai kalimat sunnah, gak usah pakai jamaah, bilang aja kita ini Islam. Sebagian orang ngomong begitu. Kenapa? Karena kalimat-kalimat begitu malah memecah belah umat. Udah bilang aja Islam. Ini pun salah. Kenapa salah? Pertama, ya, banyak orang menisbahkan diri ke dalam Islam, tapi dia belum tentu selamat dan belum tentu benar. Dulu mungkin di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat nggak perlu lagi kalimat-kalimat yang lain. Nahnu muslim. Karena nggak ada kelompok nyimpal di zaman Rasulullah. Ketika dikatakan kami Islam, ya sudah, artinya Rasulullah dan para sahabat. Tapi setelah Rasulullah SAW dan para sahabat, banyak kelompok-kelompok sempalan yang menisbahkan diri ke dalam Islam. Sehingga perlunya kalimat pembeda, Islam kamu yang gimana? Bukankah di zaman Aisyah radhiyallahu anha sudah keluar kelompok Hururiyah? Apa ini Hururiyah? Hururiyah ini Allah alam termasuk kelompok-kelompok yang mendahulukan akal. Khawarij, Mu'tazilah. Sudah keluar juga kelompok-kelompok Syiah yang menisbahkan diri cinta kepada Ali. Sekarang kalau tidak dikeluarkan kalimat sunnah dan jamaah, cuman mengeluarkan saya Islam, akhirnya nanti akan tersamarkan dengan Islamnya Syiah. Bukankah Syiah juga mengaku Islam? Maka perlu mengeluarkan kalimat sunnah. Artinya saya bukan Syiah. Kenapa kita harus membedakan diri dengan mereka? Karena akidahnya beda. Akidahnya beda. Akidah kita menghormati Umar, menghormati Abu Bakar, menghormati Utsman. Mereka bilang Umar dan Abu Bakar togut. Beda enggak? Beda. Tapi mereka mengaku Islam juga. Kalau kita biarkan begitu saja, Islam yang penting Islam, bingung nanti masyarakat. Bingung orang awam, Islam yang mana? Ketika ditanya Islam yang mana, akhirnya keluar jawaban Islam yang Syiah atau Islam yang Sunnah. Dan ini realita, ternyata kita terpecah. Ada yang Islam betul Islam, ada yang Islam cuman dompleng nama Islam, padahal ingin menghancurkan Islam. Kita bilang Aisyah radhiyallahu anha termasuk salah satu perempuan yang terbaik, perumpan penghuni surga. Mereka katakan Aisyah penzina. Maukah kita bersama-sama orang seperti ini? Gak bakal bisa nyatu, gak bakalan. Maka kalau orang mau mengatakan ingin menyatukan antara orang yang Syiah dan Sunni, itu sebenarnya Allah alam tidak mengerti hakikat daripada akidah Syiah. Kenapa sih kita harus gontok? Ya sekarang gini aja. Mungkinkah bersatu antara orang yang mengatakan Nabi Isa itu Nabi dengan orang yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan? Mungkin bersatu enggak? Enggak mungkin bersatu. Sampai kapanpun enggak mungkin bersatu. Mungkinkah bersatu orang yang mengatakan Ali itu adalah sahabat yang mulia dengan orang yang mengatakan Ali itu adalah titisan Tuhan? Mungkin gak bersatu? Gak mungkin bersatu. Siapa yang mengatakan bahwa Ali itu bagian titisan dari Tuhan? Atau bagian daripada yang bisa mengatur alam semesta ini adalah 12 imam? Itu Syiah. Maka kalau orang yang menyatukan ini gak mungkin. Gak mungkin bisa satu. Akidah yang berbeda. Kita kembali lagi. Kenapa perlu dikeluarkan kalimat sunnah? Karena ternyata banyak orang yang menisbahkan ke dalam Islam, tapi bukan Islam. Sehingga timbul pertanyaan orang, kamu Islam yang mana? Ketika ditanya Islam yang mana, keluarlah jawaban. Saya Islam Sunni, bukan Islam Syiah. Maka kalau orang mengatakan, sudahlah, gak usah bilang-bilang sunnah atau bukan sunnah, yang penting kita Islam. Kalimat ini sebenarnya harus dikoreksi. Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan itu gak benar. Timbul lagi kalimat. Sebagian mengatakan, ya sudah, ahlus sunnah wal jamaah salafi. Lah kenapa kok pakai kalimat salafi? Ini kan mengelompokkan orang. Tidak mengelompokkan orang. Tapi memperjelas keakidah dan yakinan. Banyak orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ketika ditanya tentang sifat dan nama Allah, tidak seperti keyakinan para sahabat. Banyak orang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ketika ditanya tentang alam gaib atau ditanya tentang takdir, tidak seperti pemahaman para sahabat. Keluarlah Qadariyah, keluarlah Jabriyah, keluarlah Khawarij, keluarlah Mu'tazilah. Bukankah Qadariyah, Mu'tazilah, atau sebagian Khawarij juga mengatakan dirinya sunnah, Islam sunni? Tapi untuk membedakan diri dengan mereka, keluarlah kalimat Salafi. Artinya apa? Saya Islam, saya bukan Syiah, dan saya mengikuti pemahaman para sahabat dan mengikuti orang-orang ulama soleh sebelumnya. Kenapa? Karena ada orang Islam, sunni, ambil Al-Quran dan Sunnah, tapi ketika Al-Quran dan Sunnah ada, tidak mau dipahami dengan pemahaman para sahabat. Ini berarti bukan? Bukan Salafi. Kalau begitu, ini mengelompokkan. Bukan mengelompokkan, tapi memperjelas. Perbedaan ternyata ada. Dan kita tidak bisa menutup mata, memang perbedaan ada. Karena Rasulullah mengabarkan, "Satab tariku hadi ummah." Umat ini akan pecah belah. Apa tujuannya? Hikmahnya? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam itu? Kalau Allah ingin menjadikan kita satu umat yang satu, bisa tidak? Bisa. Walau syaa Allah ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan kalian itu satu. Enggak ada muslim, enggak ada non-muslim, semua satu. Sebagaimana sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam, zaman Nabi Adam alaihissalam, semua umat satu. Tapi Allah jadikan, waja'alna ba'dukum ba'dha fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu ujian. Atasbirun, apakah kalian sabar? Agar juga lebih jelas siapa yang mau belajar agama, siapa yang tidak. Ini yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita dikatakan kamu Islam, Islam. Islamnya apa? Sunni. Enggak masalah. Membedakan diri dengan Syiah. Kalau dikatakan Sunni ya bagaimana? Saya Sunni mengikuti para sahabat. Mengikuti orang-orang soleh. Mengikuti Imam Syafi'i. Mengikuti Imam Ahmad. Karena ada orang yang memegang, ada orang Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi ketika memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak dengan pemahaman para ulama terdahulu. Pahaminnya pakai kantong sendiri menurut saya. Oh, ini bahaya. Kalau setahu saya, pendapat saya, kalau itu memang perkara-perkara yang dibolehkan, tapi kalau perkara akidah tidak. Perkara akidah semuanya kembali kepada orang-orang terdahulu. Ahlussunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Sebagian orang menyangka yang dikatakan Ahlussunnah berarti orang-orang yang banyak mengerjakan sunnah. Ya, sunnah jenggotnya, sunnah celananya, sunnah. Itu bagian. Tapi hakikat dari Ahlussunnah, sunnah itu secara syariat, jalan yang dahulunya ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya sebelum keluar perkara-perkara yang baru dalam agama. Jadi sunnah artinya jalannya Rasulullah dan para sahabat. Dari mana yang diambil? Sunnah itu dari Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, wa sunnah khulafa'ur rasyidin, dan jalan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Sunnah dalam hadis ini artinya adalah jalan akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Jadi sunnah, kalimat sunnah itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Kalau kita lihat dari fikih, mungkin dikerjakan pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Itu sunnah secara fikih. Tapi kalau sunnah secara akidah, ada lagi sunnah secara usul fikih, pembahasannya beda lagi. Tapi kalau sunnah secara akidah, sunnah artinya jalan yang ditempuh Rasulullah SAW. Itu sunnah. Jadi bisa jadi perkara yang wajib, bisa jadi perkara yang sunnah, bisa jadi perkara yang mubah. Itu sunnah namanya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya mereka orang yang mengikuti jalan Nabi. Jamaah, sekarang kalimat jamaah. Apa yang diinginkan dengan kalimat jamaah? Sebenarnya kalimat jamaah ini pun diambil dari hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, maka para sahabat berkata, ya man hum ya Rasulullah, siapa yang mereka ya Rasulullah yang akan selamat? Rasulullah menjawab, humul jamaah, yang selamat adalah mereka jamaah. Siapakah jamaah itu? Jamaah ditafsirkan oleh para sahabat yang lain, jamaah adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa-apa yang mencocoki kebenaran, dan kebenaran yang paling mutlak adalah Quran dan hadis. Apa-apa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendiri. Itu jamaah. Jadi jangan dipikir jamaah itu berarti kita berkelompok. Jamaah ini jamaah siapa? Nanti ada orang bilang, oh ini jamaah saya. Kalau kamu gak baiat sama guru saya, berarti kamu bukan jamaah. Bukan. Lihat penafsiran kalimat jamaah. Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, Rasul berkata, akan pecah umat ini menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu, yaitu jamaah. Berarti kalimat jamaah ini keluar dari kalimat Rasulullah. Para sahabat berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Jamaah. Maka kalimat jamaah ini pun yang harus menafsirkannya Rasulullah. Jangan setiap orang menafsirkan jamaah, jamaahnya masing-masing. Kamu gak bakal masuk surga, kenapa? Belum ada KTA. Ya Rabbi, seolah-olah surga pakai kartu anggota, subhanallah. Kenapa? Karena kamu belum punya KTA, berarti kamu belum jamaah. Kamu belum baiat, berarti kamu... Siapa yang menafsirkan jamaah di situ adalah kelompok kamu? Siapa yang menafsirkan jamaah di situ adalah guru kamu? Saya yang menafsirkan. Itu penafsiran kamu, kantongin sendiri, jangan paksa ke saya. Saya mau kalimat jamaah ini harus ditafsirkan oleh Rasulullah. Siapa yang paling berhak menafsirkan kalimat Rasulullah? Ya Rasulullah, betul tidak? Apa kata Rasulullah tentang jamaah? Jamaah kata Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah itu adalah orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabatku. Lapang gak sama Rasulullah? Lapang. Siapa saja yang berjalan di atas jalannya Rasulullah dan jalan sahabat, maka mereka jamaah. Gak mesti pakai kartu anggota, gak mesti kita kenal, gak mesti harus baiat sama kita. Maka kita katakan, orang yang selamat, orang yang insya Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah tolong, adalah mereka yang berjalan di atas jalan Rasulullah dan jalan para sahabat. Maka kita pun harus berusaha dalam beragama, memahami dalil, memahami Al-Quran dan hadis, pahamilah dengan pemahaman para sahabat. Kalau kita mau selamat sebagaimana para sahabat selamat. Kalau kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman para sahabat, atau dengan para ulama-ulama yang dididik oleh para sahabat, maka kita akan bisa keluar dari kalimat jamaah tadi. Sekali lagi, dari definisi ini kita pahami, kalau gitu siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Siapa mereka firqatun najiyah? Mereka yang berusaha mengikuti langkah Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka jamaah, inilah mereka firqatun najiyah, inilah mereka ta'ifatul mansurah. Kelompok yang akan Allah tolong. Dikatakan di sini, wahwal iman, apa keyakinan mereka? Lanjutkan. Wahada i'tiqadu firqatun najiyal mansura ila qiyamis saah ahlus sunnati wal jamaati. Ini adalah keyakinan kelompok yang semangat, kelompok yang selamat sampai hari kiamat. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah tadi kita katakan apa? Orang yang mengikuti jalan Rasulullah secara akidah. Wahwal iman, apa keyakinan mereka? Wahwal imanu billahi. Pertama, beriman kepada Allah. Wa malaikati. Beriman kepada malaikat Allah. Wa rusulih. Beriman kepada Rasulullah. Wal ba'athi ba'dal maut. Beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Wal imanu biqadri khairihi wa syarrih. Dan beriman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Perhatikan, ini akidah, keyakinan yang pertama kali disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku ini. Ini adalah keyakinan firqatun najiyah. Apa keyakinannya? Wahua, keyakinan mereka adalah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kebangkitan, kepada takdir yang baik dan yang jelek. Lima ini adalah rukun, rukun daripada rukun, rukun Islam yang subhanallah, ya, ketika datang, rukun iman ketika datang, Jibril kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Antashhada an la ilaha illallah. Iqamis salat wa itai zakat. Ini rukun Islam. Sahadat. Zakat. Sahadat. Antumina billahi apa? Antashhada an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Wa tuqimu salat. Wa tu'tiya zakat. Wa tasumu Ramadhan. Wa tahajjal baitil lail haram. Itu rukun. Setelah itu akhbirni anil iman, antu'minu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa antu'minu biqadri khairihi wa syarrih. Ternyata akidahnya ahlu sunnah, akidahnya firqatun najiyah dibangun di atas hadis Rasulullah SAW, di atas hadis rukun iman. Apakah salah Syekhul Islam mengatakan ketika akidah kami adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada takdir yang baik dan yang jelek, kepada Rasul dan kepada kitab? Adakah orang mengatakan ini salah? Tidak ada. Maka nanti buku ini seluruhnya akan menjelaskan poin-poin ini saja. Tapi sebenarnya kembali hanya kepada poin ini, beriman kepada Allah. Iman kepada Allah nanti akan berbicara tentang nama dan sifat Allah. Beriman kepada malaikat akan berbicara tentang ilmu gaib. Beriman kepada rasul akan berbicara tentang bagaimana rasul, dan bagaimana tentang beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab, berbicara kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada al-ba'ats, kepada kebangkitan, nanti akan berbicara tentang siksa kubur, awal daripada kebangkitan. Berbicara juga tentang sirat, berbicara tentang mizan, ditimbangnya amalan. Maka buku ini pada hakikatnya hanya kembali kepada rukun iman. Rukun iman. Dan tidak akan keluar dari itu. Di awal mukaddimah ini, dia akan menyebutkan secara mujmal, secara umum. Secara umum, kita beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada kutub, kitab-kitab. Beriman kepada takdir. Nanti di tengah kitab dia akan rinci bagaimana sih beriman kepada Allah itu. Apa sih yang diinginkan beriman kepada Allah itu? Nanti ketika beriman kepada hari kebangkitan akan dia rinci apa sih akan terjadi tentang yaumul kiamah? Apa sih tanda-tanda hari kiamat? Itu bagian daripada beriman kepada hari kebangkitan. Nanti apa sih yang terjadi ketika kita dibangkitkan? Yang dibangkitkan itu ruhnya saja atau jasad dan ruh? Ini pun akan dibahas. Kalau iman secara mujmal, secara umum, mungkin kaum muslimin, kebanyakan dari kaum muslimin sudah paham. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada... Tapi, ketika merincinya, memperdalamnya, ternyata banyak kaum muslimin yang salah dalam keyakinan. Maka itu, penting bagi kita mempelajarinya. Ya, Allah musta'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang laisa birra, bukan kebaikan itu, akan tetapi kebaikan itu engkaulah beriman kepada Allah. Lalu Allah sebutkan di dalam ayat itu tentang rukun-rukun iman. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kata dia, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di sini mencakup bahwa beriman kepada keberadaan Allah. Allah Subhanahu wa taala pencipta, pengatur, pemilik. Termasuk beriman kepada Allah adalah beriman Allah memiliki nama dan sifat. Itu termasuk beriman kepada Allah. maka nanti akan dibahas tentang nama dan sifat Allah. Banyak orang beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada nama dan sifat Allah, maka imannya tidak sempurna. Bahkan bisa gugur imannya. Orang yang beriman kepada Allah, dia harus beriman kepada zat Allah, keberadaan zat Allah. Orang yang beriman kepada Allah harus beriman kepada nama dan sifat Allah. Allah memiliki nama dan sifat. Orang yang beriman kepada Allah harus mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi. Ketika dia mengatakan beriman kepada Allah tapi tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia tidak dikatakan beriman kepada Allah. Sekali lagi dirangkum atau diringkas, beriman kepada Allah berarti beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada Allah berarti beriman kepada uluhiyah Allah. Beriman kepada Allah berarti beriman kepada asma dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau salah satu dari tiga ini tidak diimani, maka tidak sempurna iman seseorang, bahkan bisa menjadi gugur iman seseorang. Wa malaikat, dan beriman kepada malaikat Allah. Al-malaika itu jamak dari malak. Itu salah satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan dari cahaya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, khalaqallahu atau khuliqal malaikati min nur, wa khuliqal jin minan nar, wa khuliqal insanu kama alimtum. Kata Rasulullah SAW, diciptakan malaikat itu dari cahaya, diciptakan jin itu dari api, dan diciptakan manusia sebagaimana kalian sudah mengetahuinya. Rawahu Muslim. Berarti malaikat adalah makhluk Allah yang betul ada. Sebagian orang sekarang menganggap bahwa malaikat itu hanya makhluk hayali, hayalan. Gak ada malaikat itu. Sebagaimana mereka katakan, jin itu makhluk hayali, makhluk hayalan. Jadi ketika kamu kemasukan jin, itu bukan jin yang masuk, tapi gangguan jiwa. Nah, ini orang-orang Mu'tazilah, filsafat. Mereka tidak percaya dan tidak beriman dengan sesuatu yang tidak nampak di mata mereka. Dengan alasan gak mungkin ada kalau gak nampak. Pada hakikatnya ini bukan kecerdasan dan bukan kepintaran, tapi ini kebodohan. Kenapa? Percayakah engkau bahwa jiwamu punya roh? Percaya gak jiwanya punya roh? Pasti dia katakan, oh, percaya. Bisakah engkau melihat ruhmu? Ketika ruh dicabut malaikat, kelihatan gak ruhnya? Gak kelihatan. Kenapa kau percaya dengan ruh? Oh, kalau gitu saya jadi gak percaya sama ruh. Ini aja juga orang, kalau begitu saya jadi gak percaya sama ruh. Ya, karena kebodohan dan kesombongannya. Orang yang tidak percaya dengan malaikat berarti tidak percaya dengan hadis, tidak percaya dengan Quran. Harus seorang itu percaya dengan malaikat. Beriman kepada malaikat itu secara mujmal dan secara mufassal. Beriman kepada malaikat itu bisa secara umum dan secara rinci. Secara umum artinya keberadaan malaikat dan jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jumlah malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, berapa banyak malaikat Allah subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi. Adapun secara perinci, beriman bahwa mereka memiliki nama dan tugas-tugas dari Allah. Ini yang dikatakan, sebagian orang mengatakan 10 nama. Itu maksudnya adalah Allah alam, bukan 10 malaikat. Malaikat itu lebih dari 10. Jumlah malaikat banyak sekali. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Ini pun harus. Beriman kepada kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu yang Allah turunkan bukan hanya Quran. Ada Suhuf Ibrahim, ada Taurat yang diturunkan kepada Musa, ada Injil, ada Zabur yang diturunkan kepada Daud, ada Al-Quran Al-Karim. Ini semua Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus percaya dengan semua keberadaannya. Kalau kita percaya kepada Quran, tapi gak percaya kepada Injil, maka tidak beriman kepada kitab namanya. Maksud Injil, Injil yang diturunkan kepada Isa, bukan yang sekarang telah dirubah. Kalau sekarang sudah perubahan manusia. Sudah rubahan manusia. Mana buktinya bahwa itu dirubah manusia? Banyak sekali. Salah satu buktinya apa? Bahwa Injil telah dirubah oleh manusia. Apa buktinya? Hah? Gak usah banyak-banyak. satu bukti, Injil banyak versi bahasa. Kamu datang ke Jawa, ada Injil bahasa Jawa. Datang ke Sunda, ada Injil bahasa Sunda. Di Indonesia, ada Injil bahasa Indonesia. Di Arab, ada Injil bahasa Arab. Ketika dia merubah dari bahasa yang sebenarnya turun kepada bahasa Arab, bukankah itu berarti perubahan manusia? Berarti telah dirubah oleh manusia. Quran enggak ada. Quran tetap bahasa Arab sebagaimana turunnya dulu. Kalau di sebelahnya ada, itu cuma terjemahan. Mendekatkan makna, bukan makna yang sebenarnya. Karena Quran itu enggak bisa diterjemahkan secara harfiah, enggak bakalan mungkin. Enggak bakalan bisa orang menerjemahkan Al-Quran secara harfiah, huruf per huruf diterjemahkan sama persis, enggak bakalan bisa. Bahkan ini bukan hanya Allahu a'lam, bukan hanya Quran, bahasa apapun kalau diterjemahkan ke bahasa lain pasti enggak bisa persis plek 100%. Betul tidak? Pasti orang tahu bahasa Inggris coba suruh terjemahkan ke bahasa Indonesia persis seperti bahasa Inggris yang diinginkan, enggak bakalan bisa. Ini salah satu bukti bahwa Injil telah dirubah karena adanya banyak bahasa. Ketika merubah ke dalam bahasa lain, itu berarti sudah dirubah oleh manusia. Kita harus percaya dan iman kepada kitab-kitab dan beriman kepada Rasul. Maksud Rasul di sini juga beriman kepada Nabi. Adapun nama Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran itu 25. Tapi apakah Rasul itu hanya 25? Maka yang benar, Rasulullah SAW, Rasulnya Allah itu lebih dari 25. Dalam sebuah hadis, sebagian ulama mensahihkannya, dalam riwayat Tabarani dari Abi Umamah, marfu'an, ketika itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kam kanatir rusul? Ya Rasulullah, berapa banyak jumlah Rasul? Maka Rasul mengatakan, 313. 313. Ini hadis riwayat Tabarani. Sebagian ulama mengatakan hadis yang sahih, sebagian mengatakan hadis yang sahih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah ditanya jumlah nabi. Berapa ya Rasul jumlah nabi? Disebutkan Rasulullah SAW jumlah nabi ratusan juga. Ya. Adapun jumlah malaikat, jumlah rasul 313 ini dalam hadis At-Tabrani, ini sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Adapun yang dikatakan jumlah rasul itu 25 atau nabi dan rasul itu 25, itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bukan berarti pembatasannya hanya 25. Sebagian orang memberikan perbedaan. Apa bedanya nabi dan rasul? Setiap rasul pasti nabi dan tidak semua nabi pasti rasul. Perbedaannya, Allahu a'lam, rasul Allah utus kepada kaum yang baru, yang belum, atau kaum yang menentang dengan syariat yang baru. Adapun rasul Allah utus kepada kaum yang sebelumnya telah mendapatkan ajaran dari nabi sebelumnya dan dengan syariat nabi sebelumnya. Dua-duanya, nabi dan rasul, sama-sama Allah berikan tugas menyampaikan risalah dari Allah. Tapi perbedaannya adalah yang disampaikan dan yang menerima risalah. Yang disampaikan kalau rasul berarti syariat dia. Nabi, dia menyampaikan syariat nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya. Allahu a'lam. Maka seluruh rasul dan nabi Allah utus untuk memberikan kabar gembira dan mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, wal imanu bil ba'tsi, beriman kepada kebangkitan ba'dal maut, setelah kematian. Al-ba'ts secara syariat itu ikhrajul mauta min quburihim ahya yaumul qiyamah li fasli qada'i bainahum. Al-ba'ts, hari kebangkitan, adalah ketika mayit-mayit itu dikeluarkan dari kuburan dalam keadaan hidup di yaumul qiyamah untuk diberikan qada, keputusan, pengadilan di antara mereka. Jadi orang yang beriman kepada Islam harus beriman kepada kebangkitan yaumul qiyamah. Kalau ada orang mengaku Islam tapi enggak percaya dengan hari kebangkitan, maka dia tidak menjadi Islam. Orang-orang yang mengingkari kebangkitan, sebagaimana orang-orang filsafat dan sebagian dari orang-orang Nasrani, mereka mengingkari hari kebangkitan. Ini adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan, Atau ulama mengatakan wa amma man aqarra bihi walakinahu za'ama anna Allah yab'ats al-arwah fil ajsam ghairu ajsam allati kanat fil bat fi dunya fa huwa mubtadi fasik. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah hanya membangkitkan di yaumul kiamah nanti ruh, bukan jasad dan ruh, maka orang seperti ini telah fasik, keluar daripada akidah yang benar. Jadi kita harus meyakini, banyak orang meyakini tentang hari kebangkitan, tapi ketika ditanya rincian yang dibangkitkan itu ruhnya atau jasadnya, banyak orang gak tahu jawabnya. Apa ya yang dibangkitkan ya? Ah, yang dibangkitkan ruhnya, karena jasadnya udah dimakan cacing. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan penciptaan awal marrah, sebagaimana penciptaan awal. Dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, ditiupkan lagi, dikembalikan lagi ruhnya, maka yang dibangkitkan di yaumul kiamah adalah ruh dan jasad. Kemudian dia mengatakan, qala syekhul Islam, lanjutnya, wa minal imanu billah, di antara beriman kepada Allah. Mulai dia merinci. Kalau orang mengatakan iman kepada Allah, banyak yang beriman. Sekarang, di antara iman kepada Allah, al-imanu bima wasafa bi nafsuhu fi kitabih wa bima wasafa bi rasuluhu. Beriman kepada Allah itu adalah beriman dengan sifat-sifat Allah yang telah Allah sifatkan dirinya dalam kitabnya Al-Qur'an. Dan beriman kepada Allah adalah beriman dengan sifat-sifat Allah yang telah Rasulullah sifatkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Titik sampai sini. Nanti ada kelanjutannya. Poin ini, apakah poin ini salah atau benar? Ini jadi masalah pertama. Beriman kepada Allah berarti beriman kepada sifat-sifat Allah. Siapakah yang paling tahu sifat Allah? Jawabannya, siapa yang paling tahu sifat Allah? Saya, Ustaz, gak mungkin. Kalau ada yang bilang saya, Ustaz, kamu gak mungkin. Cepat-cepat berobat. Siapa yang paling tahu sifat Allah? Allah subhanahu wa ta'ala. Benar tidak? Sepakat gak nih? Ini penting, kita sepakatin dulu dari awal, sehingga nanti poin-poinnya, kalau sepakatan sudah benar, poin-poinnya kita masuk. Sepakat gak Allah yang paling tahu tentang dirinya? Sepakat. Dari makhluk manusia, siapa yang paling tahu dan paling kenal tentang Allah? Rasulullah SAW. Maka dikatakan di sini, beriman kepada Allah sesuai sifat yang Allah sebutkan di Quran tentang dirinya. Dan beriman kepada Allah sesuai sifat yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Karena yang paling tahu Allah adalah Allah. Yang paling tahu sifat Allah dari makhluknya adalah Rasulullah. Kita tidak akan pernah tahu tentang sifat Allah kecuali Allah kabarkan kepada kita. Karena kita belum pernah lihat Allah. Dan kita gak bisa ngebayangkan Allah. Dan kita juga tidak pernah melihat yang semisal dengan Allah. Kalau begitu, blank. Gak bisa kita mikir tentang Allah. Sepakat gak seperti ini? Sepakat. Maka, ini yang dikatakan sifat Allah itu tauqifiyah. Sifat Allah itu gak bisa masuk akal. Cuman langsung datang dari Allah dan Rasul. Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Kita gak tahu tentang Allah. Karena kita gak pernah lihat Allah. Kalau kita mikir juga, mikir gimana ya Allah? Gak bakalan bisa. Karena akal kita itu hanya bisa memikirkan sesuatu yang terbatas. Yang pernah kita lihat. Sesuatu yang belum pernah kita lihat, lalu kita pikirkan dan kita bayangkan, maka bayangan kita adalah sesuatu yang belum pasti. Benar apa enggak? Hah? Jangankan, saya akan contohkan lagi, jangankan dengan sesuatu yang belum pernah kita lihat, sesuatu yang pernah kita lihat saja, lalu kita bayangkan, belum tentu yang kita bayangkan itu benar. Apalagi kita bicara sesuatu yang belum pernah kita lihat, lalu kita membayangkan, enggak bakalan bisa. Saya akan contohkan sekali lagi, sering saya contohkan. Saya lihat mobil, bayangkan nih, di kepala masing-masing, mobil. Allahu alam. Ya, mobilnya 4 bannya, warnanya merah, pintunya 2. Udah kebayang belum? Yakinkah yang dibayangkan seperti saya ceritakan? Enggak. Padahal pernah lihat mobil. Pernah enggak lihat mobil? Pernah. Tapi apa yang kalian bayangkan, yakinkah seperti apa yang saya lihat? Tidak. Walillahi masalul a'la. Allah lebih mulia dan lebih sempurna. Jangan pernah membayangkan Allah. Kalau makhluk saja kita bayangkan masih salah, apalagi Allah yang maha mulia, maha tinggi, maha sempurna yang belum pernah kita lihat. Jangan pernah bayangkan Allah. Apapun yang terbetik dan terbayangkan di pikiran kita tentang sifat dan zat Allah, maka itu salah. Karena apa yang kita bayangkan adalah makhluk. Allah bukan makhluk, tapi Allah Al-Khaliq. Maka berimanlah kepada Allah dengan sifat Allah sesuai dengan sifat yang Allah kabarkan tentang dirinya, karena Dia yang lebih tahu tentang dirinya. Berimanlah kepada Allah dengan sifat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah Allah berikan wahyu, ilmu. Maka apapun yang datang dari Al-Quran dan hadis, hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang nama dan sifat Allah, jangan pernah ditolak. Kenapa? Karena kita gak tahu hakikatnya. Yang tahu hanya Allah. Kita cuma tahu maknanya, hakikat bagaimana, mahiyahnya, kepastiannya, hanya Allah yang tahu. Dikatakan di sini, beriman kepada Allah dengan Allah sifati dengan dirinya dalam kitabnya, dan dengan yang disifati oleh Rasulullah SAW, min ghairi tahrifin, tanpa harus mentahrif. Mentahrif, apa itu tahrif? Tahrif itu kalimat dari kata haraftu, itu aku palingkan. Artinya, tahriful kalam, artinya adalah imalatuhu an makna mutabadir min, memalingkan makna dari makna yang dipahami pertama kali. Itu tahrif. Jadi, ini yang pertama kata dia. Kalau datang nama dan sifat Allah dalam Al-Quran, dalam hadis, ahlu sunnah wal jamaah tidak mentahrif. Apa itu mentahrif? Menyelewengkan maknanya. Karena tahrif itu artinya menyelewengkan makna dari makna sebenarnya. Itu tahrif. Tahrif secara lugah, secara bahasa adalah imalatu syai' an haqiqatih wa wajhu wa shawabuhu. Memalingkan sesuatu dari hakikatnya, dari hakikat sebenarnya. Secara istilah adalah memalingkan kalimat dari yang zahir, yang mutabadir, yang langsung dipahami kepada kalimat lain yang la yadullu alaih siyak, yang gak ada konteks kalimat mengarah itu. Maka tahrif, kata para ulama, terbagi menjadi dua. Tahrif terbagi menjadi dua. Menyelewengkan makna atau bentuk penyelewengan dari sifat dan nama Allah. Bentuk penyelewengan ini ada dua bentuk. Pertama, mentahrifkan lafaz, merubah lafaznya. Merubah lafaz ini ada tiga bentuk. Yang pertama, merubah harokat. Jadi tahrif itu apa? Merubah. Merubah bisa merubah makna, bisa merubah lafaz. Merubah lafaz itu ada tiga bentuk. Yang pertama, yang dirubah adalah harokat. Ini bentuk tahrif, dan ini gak boleh. Al-Quran tidak kita boleh rubah walaupun satu harokat. Contoh, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah dalam Al-Quran surat Nisa ayat 164, kalimat Allah di sini dommah. Artinya, dalam grammar bahasa Arab berarti Allah, dia pelaku. Wa kallamallah, berarti pelakunya Allah. Allah berbicara. Musa takliman, kepada Musa dengan pembicaraannya. Kalau kita lihat kepada harokatnya, Allah dommah, berarti yang berbicara siapa? Allah. Berarti Allah memiliki sifat berbicara. Datang orang, aduh, masa Allah berbicara? Kalau begitu gimana Allah berbicara? Dia rubah. Apanya dia rubah? Karena dia gak percaya kalau Allah berbicara, bagaimana? Gak masuk akal Allah bicara. Dia rubah. Wa kallamallaha. Allahnya yang tadi domah diganti jadi fathah. yang tadinya pelaku menjadi objek. Musa taklima. Kalau diganti jadi fatah, berarti yang berbicara itu Musa kepada Allah, bukan Allah yang berbicara. Ini berarti merubah lafaz. Dan ini enggak boleh. Kalau turunnya di Al-Qur'an kepada Rasulullah dengan dhammah wa kallamallahu, Allah berbicara, ya sudah biarkan sebagaimana datang Quran. Yang kedua, bentuk tahrif, dia tidak merubah harokat tapi menambah huruf. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Allah Ar-Rahman di atas arsinya istawa. Bersinggasana di istawa, di arsinya. Mereka katakan kalau gitu, kalau Allah bersinggasana di atas arsi, berarti Allah di atas arsi. Mereka enggak mau menetapkan Allah di atas arsi. Apa kata mereka? Kalau gitu dirubah istaula, ditambah lam. Bukan istawa, tapi istaula. Istaula artinya menguasai. Allah menguasai arsinya. Ini pun enggak boleh. Berarti merubahnya dengan cara menambah. Yang ketiga, ya, yang ketiga, menambah atau tahrif lafaz dengan menambah kalimat. Contoh, waja'a rabbuka wal malaikatu saffan saffa. Allah akan datang, waja'a rabbuka, Rabbmu datang dan malaikat bersaf-saf, berbaris-baris. Kata mereka, kalau Allah datang, enggak mungkin. Kalau gitu yang datang bukan Allah. Mereka tambah, waja'a amru rabbika. Akan datang perintah Allah. Berarti yang datang bukan Allahnya, perintahnya. Mereka tambah kalimat amr di sini. Ini bentuk yang ketiga dari tahrif. Ini pun enggak boleh. Karena semua bentuk ini berarti merubah Quran. Kita enggak boleh merubah Quran walaupun satu huruf. Kemudian yang kedua, bentuk tahrif, yaitu tahrif maknawi, menyelewengkan maknanya. Lafadznya dia biarkan, enggak dia rubah. Harokatnya enggak dia rubah. Hurufnya dia enggak rubah. Tapi maknanya yang dia rubah. Contoh, ya. Dicontohkan di sini, bal yadahu mabsutatani. Akan ke lima khalaqtu biyadai, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ketika Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Lafadznya yadai, kedua tanganku. Yad dalam bahasa Arab jelas tangan. Mereka tidak merubah lafadznya, tidak merubah harokatnya, tapi yang mereka rubah adalah maknanya. Oh, ini yad bukan artinya tangan, tapi yad artinya kekuatan, atau artinya adalah nikmat, atau artinya adalah kemampuan. Kenapa? Karena kalau artinya tangan, gak mungkin, kata mereka. Masa Allah memiliki sifat itu? Akhirnya mereka merubah. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa mereka tidak mau menetapkan Allah punya tangan? Apa jawabannya? Karena menurut mereka enggak mungkin. Apa yang menjadi landasan mereka mengatakan itu enggak mungkin? Apa, Pak? Akal mereka yang menyamakan dengan makhluk. Kita tanya kembali, Allah yang mengabarkan dirinya bahwa dia telah menciptakan Adam dengan dua tangan Allah. Lalu engkau mengatakan gak mungkin Allah punya tangan. Tahu siapa yang lebih tahu, kamu atau Allah? Ya Allah lebih tahu tentang dirinya. Ya kata Allah tangan, kenapa kamu katakan kekuatan? Karena menurut saya gak masuk akal. Ya memang gak bakal masuk akal, karena kamu belum pernah melihat Allah. Kalau gitu bagaimana? Kembali kepada poin yang pertama, beriman kepada sifat Allah dengan Allah kabarkan di Quran. Apa Allah kabarkan di Quran tentang dirinya? Allah punya tangan. Aduh, Allah di langit. Ah, gak mungkin kalau Allah di langit, Ustaz. Kenapa? Kalau Allah di langit berarti nanti bagaimana? Kenapa gak mungkin? Ya intinya sih gak masuk akal saya, Zat. Pasti intinya itu. Gak masuk akal. Sekarang bilang sama dia, sudahlah, kalau kamu mau masuk akal, tetapkan Allah di mana? Pakai akalmu. Coba Pak sebutkan siapa yang bisa pakai akal menetapkan Allah di mana? Pasti semuanya gak akan bisa masuk akal. Bahkan lebih parah. Allah di mana-mana. Kalau gitu Allah ada tempat kotor. Allah bersatu dengan makhluk. Kalau gitu ada makhluk yang berzina, Allah bersatu dengan makhluk yang berzina. Masuk akal enggak? Enggak. Kalau begitu memang tidak akan mungkin kita tahu tentang Allah kecuali Allah mengabarkan kepada kita. Allah kabarkan dia di mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah ada di langit beristiwa. Tsumma istawa 'alal 'arsy. 6 atau 7 ayat Quran mengatakan ini. Bahkan ketika datang budak, Rasulullah berkata, "Aina Allah? Di mana Allah?" "Fistama," kata budak. "Allah di langit." "Itikha bainal mu'minah." Lepaskan dia karena dia orang beriman. Imam Syafi'i mengatakan, hadis ini dalil kalau mau membebaskan budak harus orang beriman. Apa keyakinan orang beriman? Allah di langit. Allah yang mengabarkan tentang dirinya. Siapa yang tahu tentang Allah? Kita atau Allah? Kita atau Allah? Allah. Kalau Allah kabarkan seperti itu, bagaimana sikap kita? Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka poin pertama tadi, beriman kepada Allah, semua orang beriman. Masuk poin kedua, beriman kepada semua sifat yang Allah kabarkan Quran. Semua beriman. Ketika masuk kepada poin, Allah kabarkan Allah di langit dalam Quran. Siapa yang mengabarkan? Bagaimana sikap kita? Nampak. Inilah. Saya Sunni, Zat. Tapi kamu memahami Quran dengan pemahaman siapa? Nerima Quran, nerima. Tapi begitu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan akalnya, mulai cari akal supaya bisa nolak. Ini tidak boleh, ya. Jadi bentuk tahrif yang kedua itu tahrif merubah makna. Coba sekarang dibawa di kamus bahasa Arab mana juga kalimat aliyat diartikan apa? Coba cari. Kalimat yat itu apa di Quran? Apa itu dalam kamus? Yat itu tangan. Kata dia kalau Allah enggak, kalau Allah bertangan berarti nanti kita akan bahas ini. Secara akal pun kalau diartikan itu kekuatan, maka itu pun enggak pantas. Karena lafadznya di sini adalah kalimat lafadz musanna. Kita lanjutkan lagi. Min ghairi tahrif, beriman kepada nama dan sifat Allah tanpa tahrif. Tadi tahrif sudah kita jelaskan. Tahrif ada dua bentuk, tahrif lafadz dan tahrif makna. Tahrif lafadz ada tiga bentuk, tahrif makna itu merubah maknanya, bukan makna sebenarnya. Wala ta'tilin. Ta'til itu secara bahasa adalah tark wa takhliyah, mengosongkan dan meniadakan. Meniadakan. Secara istilah dia menafikan nama, menafikan makna yang hak yang datang dari kitab dan sunnah. Mentaktil, menganiadakan, enggak percaya. Ini juga enggak boleh. Yang pertama tadi apa? Mentahrif, yang kedua mentaktil. Bentuk taktil itu ada dua jenis. Ada taktil kulli, meniadakan secara keseluruhan. Yaitu tidak percaya dengan seluruh dan nama dan sifat Allah. Ini enggak boleh. Ini namanya Jahmiyah, Falasifah, Qaramithah wa ghairihim. Enggak percaya kalau Allah Subhanahu wa taala punya nama dan punya sifat. Apa alasannya? Kata mereka, kalau Allah punya nama dan punya sifat, sesuatu yang punya nama dan punya sifat berarti sesuatu zat. Kalau dia zat berarti dia ada. Kalau dia ada berbentuk zat berarti dia makhluk. Dan ini gak mungkin. Berarti Allah gak punya nama dan gak punya sifat. Karena sesuatu yang memiliki nama dan memiliki sifat pasti adalah zat. Sesuatu yang berzat gak mungkin Allah berzat. Artinya Allah gak mungkin. Artinya Allah gak mungkin memiliki nama dan sifat. Kenapa? Karena mereka khawatir. Kalau kita tetapkan Allah punya nama dan punya sifat, berarti Allah punya zat. Kalau punya zat, berarti kamu sama menyamakan Allah dengan makhluk, sama-sama zat. Filsafat. Apa jawabannya? Ya sudah, jawabannya begini. Kalau kalau engkau mengatakan Allah itu punya nama dan punya sifat, berarti Allah itu berzat, berarti kamu katakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Sesuatu kita katakan kepada mereka, sesuatu yang tidak punya nama dan tidak punya sifat, berarti sesuatu yang tidak ada. Ketika engkau katakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat, berarti engkau mengatakan Allah itu tidak ada. Dan engkau menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Betul gak sih? Tidak ada sesuatu pasti punya sifat. Angin sifatnya apa? Lembut, dingin. Iya. Sesuatu yang tidak punya nama dan tidak punya sifat berarti sesuatu yang tidak ada. Dan itu tidak mungkin. Allah ada apa tidak? Tanya sama mereka. Ada. Kalau begitu, pasti Allah punya nama dan punya sifat. Sesuatu yang ada pasti punya nama dan punya sifat. Yang kedua, ta'tiluk juz'i. Meniadakan secara sebagian. Ya, ini adalah orang-orang Mu'tazilah. Mereka meniadakan sifat Allah. Oh, Allah enggak punya sifat, tapi menetapkan nama. Allah enggak punya sifat, tapi punya nama. Seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah. Mereka menerima sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Ini pun mu'atil katanya. Ini pun sama, tidak boleh. Kita harus menetapkan semua yang Allah tetapkan. Yang berikutnya, min ghairi ta'rifin wala ta'tilin, min ghairi takyifin, tanpa takyif. Apa itu takyif? Para ulama mengatakan takyif adalah meyakini sifat pencipta dengan keadaan tertentu, atau bertanya tentang sifat Allah bikaifiyah biduni an yuqayyidha yuma bi mumatil. Artinya tanpa kaifiyah itu biduni takyif, tanpa membagaimanakan. Kita enggak boleh membagaimanakan sifat Allah. Artinya bagaimana? Coba tanya tadi. Allah memiliki sifat memiliki tangan. Tapi sifat Allah memiliki tangan. Bagaimana tangannya? Enggak boleh. Allah memiliki sifat zat. Zat Allah itu ada. Ditanya bagaimana zatnya? Allah enggak boleh. Kita enggak boleh tanya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mengabarkan bagaimananya. Cuman Allah mengabarkan keberadaan adanya. Bagaimananya? Allah alam. Allah yang tahu. Tapi adanya ada karena Allah kabarkan kepada kita. Jangan kita memisalkan, membagaimanakan sama seperti makhluk. Itu namanya takyif, tidak boleh. Kita tidak boleh membagaimanakan. Yang berikutnya kata di sini, wala tamtsil. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. La yumatsil. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah suatu apapun. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya kita tidak boleh memisalkan Allah. Maka apapun yang terbayang di kepala kita tentang zat Allah itu salah, karena itu adalah memisalkan Allah dengan bayangan kita, dengan khayalan kita. Allah tidak seperti khayalan kita dan tidak seperti makhluknya. Ini empat perkara yang harus dihindari. Yang pertama tahrif, yang kedua ta'til, yang ketiga takyif, yang keempat tamtil. Ini harus diimani oleh seorang muslim. Kemudian berkata, bal yu'minuna, akan tetapi mereka ahlussunnah beriman, bi annallaha subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah, wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Fala yanfuna anhu ma wasafa bi nafsah, وَلِيُحَرِّفُونَ كَلَمْ أَنْ مَوَاجِعِهِ وَلِيُحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَلِيُكَيِّفُونَ وَلَيُمَثِّلُونَ صِفَاتِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَ لَهُ wala kufualah, wala niddalah, wala yuqasu bi khalqi subhanahu wa ta'ala. Berkata penulis kemudian, akan tetapi mereka, firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang seperti Allah satu apapun, wa huwa as-sami'ul basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat, sebagaimana pada surah Asy-Syura ayat ke-11. Falayanfuna anhuma wasafa bi nafsah, mereka ahlus sunnah wal jamaah tidak meniadakan atau tidak menentang sifat-sifat yang Allah telah sifatkan tentang dirinya. Wala yuharrifuna kalam an mawadi'ihi, mereka juga ahlus sunnah tidak akan merubah kalimat-kalimat Quran yang telah ada pada tempat-tempatnya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayati, dan mereka tidak akan menentang nama-nama dan sifat Allah. Wala yukayifuna, mereka tidak membagaimanakan sifat Allah. Wala yumasirunahu, mereka tidak memisalkan Allah bisifati khalqih, tidak memisalkan Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Li'annahu subhanahu la samialah, karena Allah tidak ada yang sama dengannya. Wala kufuwalah, dan tidak ada sekufu dengannya. Wala niddalah, dan tidak ada tandingan bagi Allah. Wala yuqasu bi khalqi subhanahu wa ta'ala, dan jangan dikiaskan, dianalogikan Allah dengan makhluknya. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Jangan kita nolak Al-Quran. Jangan kita merubah Al-Quran. Jangan kita palingkan Quran. Jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Jangan pula kita bagaimanakan sifat Allah. Jangan kita analogikan dan kiaskan Allah dengan makhluk, disamakan dengan makhluk dalam pemikiran. Jangan. Allah laisa kamitsli syai', tidak ada yang seperti Allah. Ini menjadi kaidah-kaidah awal dalam memahami asma dan sifat Allah. Betulkah kita bukankah kita harus menerima apa yang Allah kabarkan? Betul. Kita tidak boleh merubah apa yang dalam Quran? Betul. Betul. Kita tidak boleh memisalkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk? Betul atau tidak? Betul. Kita tidak boleh membagaimanakan Allah, menceritakan Allah. Allah seperti ini, seperti ini. Betul tidak? Betul. Semua ini kaidah-kaidah yang betul. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kita harus menetapkan nama dan sifat Allah. Betul tidak? Betul. Kalau begitu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, contoh, Allah memiliki atau Allah di langit. Allah tinggi di langit. Kembali kaidah-kaidah tadi. Jangan kita menolak. Kenapa? Allah katakan dia di langit. Amin tuman fis sama, kata Allah. Apakah kalian beriman kepada sesuatu yang di langit? Siapa maksudnya? Allah. Pertama tadi, jangan tolak. Jangan tolak. Kedua, jangan dirubah. Baik rubah lafadznya dan rubah maknanya. Coba lihat di kamus, sama langit ya langit. Jangan disamakan dengan makhluknya. Jangan dibagaimanakan. Bagaimana? Jangan. Udah Allah kabarkan, kita belum pernah melihat Allah, iman. Wala yukayifuna wala yumatsiluna, jangan samakan dengan makhluk. Wala yuharrifuna, jangan dirubah maknanya. Ini menjadi kaidah-kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah. Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Ini satu contoh tadi, sifat di langit. Kita contohkan lagi. Allah mengabarkan di Al-Quran, nanti akan bawakan di sini contoh-contoh yang banyak oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Wala yuhiduna, dan jangan mengilhad, yaitu ilhad udul biha, berpaling daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan. Jangan berpaling. Ilhad ima an yakuna yajhaduha inkaruha bikulliyah. Orang yang mengingkari ilhad, berpaling itu, bisa berpaling secara keseluruhan, atau berpaling dari sebagian dari ayat dan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Wala yuqasu biqalqih, jangan dikiaskan, Allah jangan dikiaskan dengan makhluknya, yaitu jangan jadikan, la yajuzu isti'malu syai' min aqyasil lati taqtadi mumatsala musawa bainal maqis wa maqis 'alaihi fi syu'uni ilahiyah. Jangan jadikan Allah itu dan makhluk jadi disamakan. Jangan timbang, jangan bayangkan, jangan nilai Allah sebagaimana kita menilai makhluk. Jangan. Berkata Ibn Taimiyah, fa inna wa alamu bi nafsi bi ghairi. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya dari selain Allah. Wa asdaqa qilan, bahkan Allah paling benar perkataannya. Wa ahsana haditsan min khalqihi, Allah yang paling jujur perkataannya dari makhluknya. Summa rusuluhu, kemudian rasulnya. Shadiqul masduq, yang benar, yang jujur dan dibenarkan. Bi khilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun, berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Walihada qala Allah ta'ala, karena itu Allah berfirman, subhana rabbuka rabbi izzah amma yasifun, maha suci Allah rabbi izzah dari apa yang mereka sifatkan. Salamun alal mursalin, keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin. Saffat ayat 180-182. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari segala sifat-sifat yang menyelisih rasul. Bahkan wasallama ala mursalin, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan keselamatan bagi para rasul. Lisalama maqaluhu, dikarenakan keselamatan apa-apa yang mereka katakan dan mereka ucapkan. Minan naqas wal aib, ucapan mereka, perkataan mereka selamat dari kekurangan dan kejelekan. Wa huwa qad jama'a fi ma wasafa wa sama bi nafsihi bainal nafi wal isbat, bahkan mereka para rasul telah memberikan sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala baina nafi wal isbat, di antara penetapan dan penafian. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya bahwa poin yang pertama tadi, kalau beriman kepada Allah harus beriman kepada sifat Allah. Orang yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Maka apa-apa yang datang dari Allah jangan dirubah, jangan ditentang, jangan dimisalkan, jangan diumpamakan dengan makhluk, karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Allahu musta'an. Ya, sudah habis waktu, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Juga termasuk rasul. Bahkan di sini dia berdalil dengan Al-Qur'an, Allah mencela orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya, tafadhol, silakan. Bagaimana dengan orang yang mengatakan Allah berada dekat dengan hambanya dengan dalil surat Qaf ayat 16, nahnu aqrabu minkum min hablil warid, kami lebih dekat dari kalian daripada urat nadi. Al-Baqarah, Allah bersama orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Al-Waqiah atau Al-Waqiah tadi, nahnu aqrabu minkum min hablil warid. Ya, bagaimana ini? Katanya Allah dekat, tapi Allah di langit. Betul, Allah dekat, tapi Allah di langit. Siapa yang bilang langit itu jauh? Yang bilang siapa? Manusia. Maka jangan ukur Allah dengan ukuran kita. Dekat dan jauh itu relatif, iya tidak? Bagi kita langit jauh apa dekat? Jauh. Bagi Allah dekat apa jauh? Jangan pakai ukuran kita, jangan dikiaskan dengan kita. Ini yang tadi, la yuqasu bi khalqi, jangan kiaskan Allah dengan makhluk. Kalau kamu bilang menurut Allah langit itu sama kita jauh, kamu telah menetapkan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Allah katakan Allah di langit, enggak pernah Allah katakan langit itu jauh. Coba sebutkan satu dalil saja yang menunjukkan langit itu jauh bagi Allah, enggak pernah. Allah dekat. Karena kebesaran dan kemuliaan Allah, langit yang menurut kita jauh, menurut Allah dekat. Bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Itulah kebesaran dan kemuliaan Allah. Jangan pernah kita katakan langit itu jauh menurut Allah. Menurut kita jauh, betul. Karena kita lemah, makhluk. Mau ke langit susah, jauh, benar. Tapi jangan gunakan timbangan untuk diri kita, diukur untuk Allah, jangan. Kita sama kita saja jauh, atau kita sama kita saja ukurannya beda. Ya, betul tidak, Pak? lari, ikut lomba lari 70 km, jauh apa dekat? Tergantung. Kalau yang ikut udah biasa lari, wah 70 kilo lumayan nih. Hah? Naik sepeda, katanya saya dengar orang naik sepeda dari Jawa Tengah sampai Jakarta. Wah, Masya Allah. Kalau saya suruh naik sepeda Jawa Tengah sampai Jakarta dengkul enggak tahu gimana. Tapi dia bisa. Jauh dekat itu relatif bagi kita manusia. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak pernah mengatakan langit itu jauh. Barang siapa yang menetapkan langit itu jauh bagi Allah, maka dia telah merendahkan Allah. Betul tidak? Telah merendahkan Allah. Siapa bilang langit itu jauh bagi Allah? Maka ayat-ayat yang menunjukkan Allah dekat itu tidak bertentangan dengan Allah itu di langit. Gak pernah ada tentangannya. Itu bukan bertentangan. Allah di langit dan itu dekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Ya, silakan, Pak. Boleh, boleh, boleh. Hah? Berakhlaklah seperti akhlak Allah, sifat Allah. Ah. Oh. Oke. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Bersifatlah dengan sifat Allah, Allah alam hadisnya seperti apa? Tapi sekarang yang jadi bahasan kita, apakah ini termasuk menyerupakan Allah dengan makhluk? Kita katakan tidak. Tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Sekarang contoh, kita mendengar tidak? Mendengar. Allah mendengar tidak? Samakah pendengaran kita dengan pendengar Allah? Beda. Tapi kita juga dengar. Pendengaran kita sesuai dengan kelemahan dan kekurangan kita. Pendengaran Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Sampai kertas daun yang jatuh, Allah dengar. Sampai yang terbetik di hati, Allah dengar. Jangan samakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Bisa jadi sifatnya sama, tapi hakikatnya beda. Betul tidak, Pak? Maka berakhlak dengan akal Allah artinya berusaha. Tapi enggak mungkin kita bisa berseperti Allah. Kita menyayangi orang, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah Rahman. Orang yang di irhamu man fil ardi, rahmatilah, sayangilah orang di bumi, Allah akan menyayangi engkau. Rahmatnya kita enggak mungkin seperti rahmatnya Allah. Maka ketika kita bersifat atau memiliki sifat seperti sebagian sifat Allah, berarti bukan kita menyamakan Allah, bukan. Sifat kita makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangan kita. Sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Dan jangan pernah disamakan, sekali lagi, la yuqas, jangan dikiaskan Allah dengan makhluk, jangan. Allah mengatakan, laisa kamitsli syai', tidak ada yang seperti Allah. Wa huwas samiul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Di ayat pertama dikatakan enggak ada yang seperti Allah. Di ayat setelah dikatakan Allah mendengar dan melihat. Bukankah hamba juga melihat dan mendengar? Melihat dan mendengar. Tapi ingat kayak sebelumnya, enggak ada yang seperti Allah. Pendengarannya, penglihatannya tidak seperti Allah. Kalau kita katakan Allah mendengar dan Allah melihat, apakah kita menyamakan Allah dengan makhluk? Tidak. Kenapa? Karena penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak sama seperti makhluk. Allah lebih mulia, Allah lebih besar, Allah lebih agung. Allah musta'an. Jadi kalau ada makhluk-makhluk yang memiliki sifat, maka berbeda dengan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan, sudah masuk waktu zuhur. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.